muslim yang tidak marah atas pencelaan terhadap Rasulullah. Tapi marah tidak marah di sini, jadi hatinya tidak marah, jadi hatinya tidak bergeming sama sekali. Kue aja gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di sela pembahasan tadi saya singgung sedikit ya sebenarnya, bahwa seorang muslim dan muslimah yang baik keislamannya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, tentunya akan ada pembelaan dari dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembelaan ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dan kemarahan itu sendiri beraneka ragam. Ada kemarahan di dalam hati, ada kemarahan yang tampak kelihatan di wajah, ada kemarahan yang dia wujudkan dalam bentuk tulisan, ada kemarahan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lain. Ya, karena itu pada hal-hal yang kadang kita lihat dari seorang muslim kurang jelas, maka sebaiknya kita berbaik sangka. Tapi kalau misalnya ucapan-ucapan seperti sebagian orang, ada yang memberikan statement di sebagian media, ya tidak perlu kita urus, nanti kalau kita dikirimin roket baru kita marah, ya yang seperti ini tidak menampakkan ada suatu keagamaan yang baik pada dirinya, ya. Nah, ini jelas ya dari sisi dia mengucapkannya, tapi bagi seorang muslim yang dia tidak menampakkan suatu hal, itu banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan, ya, dan memberikan hukum tertentu. Ini tentunya ada perkara-perkara yang menjadi bahan pertimbangan. Ya, jadi secara umum saya ingatkan bahwa seorang yang berucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, persaksiannya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu memiliki konsekuensi. Dari konsekuensinya adalah dia taat kepada Rasulullah pada segala perintahnya, meninggalkan segala yang beliau larang. Kemudian dia cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala yang lainnya. Dan dari konsekuensinya, dia tidak beragama kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu beberapa konsekuensi. Ya wallahu ta'ala. Mudah-mudahan jawaban ini cukup dan bermanfaat. Baik, silakan. Kenapa? Masya Allah. Dibius aminya. Ya, ini kalimat alaihi salam ya dihapus saja. Sallallahu alaihi wasallam yang dibawa di apa namanya diperbesar. Mungkin itu penulisannya berbeda, boleh ya Ustaz dipisah gitu? Enggak, ini bukan sallallahu. Ini bukan sallallahu. Ini biasa aja. Hah? Ini bukan sallallahu. Ya, jadi silakan membela terhadap Nabi itu juga menjelaskan pemikiran-pemikiran yang keliru. Itu sebatas mana kita menjelaskannya, dan kalau orang yang otot, apa kita boleh ikut membela? Ya, barakallahu fiik. Jadi berkaitan dengan masalah menerangkan pemikiran-pemikiran yang keliru, ini adalah dari tugas ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Sebab menerangkan kesalahan lalu meluruskan kesalahan tersebut dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini hanya perkara yang ditekuni oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, karena itu bagi siapa yang menukil dari orang-orang yang berilmu dalam hal tersebut, insyaAllah ta'ala adalah perkara yang bagus. Dan termasuk di makna pembelaan terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran yang keliru. Dan di masa ini dimaklumi bahwa kekeliruan-kekeliruan pemikiran itu sangat banyak. Dan banyak dari kekeliruan tersebut telah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Ya. Maka menukil hal-hal tersebut pada tempatnya itu insyaAllah ta'ala dari perkara yang baik sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Wallahu ta'ala ala. Jadi berkaitan dengan masalah gambar tadi, saya belum bisa melihat secara ini, secara maksudnya alaihi salam dengan apa sallallahu alaihi wasallam itu. Hah? Yang di bawah itu bukan sallallahu itu. Jadi kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dengan alaihi salam dan bagaimana penggunaannya? Kalau kita gunakan untuk Nabi Muhammad alaihi salam, itu kurang tepat. Kenapa? Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menggandengkan dua kalimat untuk Nabi, salawat, dan menggandengkan untuk Nabi salam. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Kemudian Allah perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan bertaslim. Karena itu untuk para Nabi, dibaca sallallahu, untuk Nabi Muhammad dibaca sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk para nabi yang lainnya, itu cukup dengan salam, dikatakan alaihi salam. Karena itu di surah As-Saffat disebutkan beberapa kisah nabi. Salamun ala Nuh, selamat untuk Nuh, salam ala Ibrahim, dan ada salamun ala al-mursalin secara umum. Tapi penggunaan salam untuk rasul yang lainnya dikatakan alaihi salam. Dan ini yang berjalan di tengah as-salaf, dilakukan oleh para as-salaf dari dahulu hingga hari ini dari para ulama kita. Hanya saja kalau ada yang menggunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata alaihi salam, ini bukan dari kekeliruan yang patut seseorang terlalu membesar-besarkannya. Iya. Dari perkara yang dikatakan kurang afdal saja. Dari perkara yang kurang afdal saja. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Tadi Ustaz menerangkan tentang terhadap orang-orang yang menyelidiki sunnah adalah perkara yang terputus. Maksudnya perkara yang terputus itu apa ya Ustaz ya? Jadi yang kusalamatullah berkata. Jadi ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela engkau Nabi Muhammad, dia perkaranya lah yang terputus. Terputus di sini terputus dari seluruh maknanya. Terputus kebaikan untuknya, terputus dari rahmat untuknya, terputus perkara yang baik untuknya, terputus dari mengambil hal yang tepat. Iya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, siapa yang diangkat derajatnya karena dia menyampaikan agama, atau ini diucapkan oleh sebagian ulama namanya Abu Bakar bin Ayyash, dikatakan kepada beliau, kita melihat sebagian orang duduk-duduk di masjid tidak punya ilmu. Ya, sebagian mereka ada yang didatangi oleh manusia, banyak manusia yang hadir, dan sebagian mereka tidak seperti itu. Maka kata beliau, siapa yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkat derajatnya, maka dia mendapatkan bagian kebaikan dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat, meninggikan penyebutan engkau Nabi Muhammad. Jadi siapa yang meninggikan penyebutan Nabi Muhammad, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang menyelisihinya, kata beliau, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang mencelamu perkaranya lah yang terputus. Ya, dan mana terputus itu tadi, dari seluruh mana keterputusan yang telah saya terangkan. Wallahu ta'ala ala. Allah.